Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa dahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah biya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabil karim nabina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa illa antum muslimun. Wa qala aidan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni bikumullahu yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Zat hari ini mengumpulkan kita dalam rumahnya ini, dalam masjidnya ini, dan mudah-mudahan kita semua terus-menerus merasakan begitu besar rahmat kasih sayang yang Allah berikan kepada kita setiap hari. Karena kalau mungkin kita boleh jujur, pilihan hidup kita itu cuma dua. Kalau enggak sabar ya syukur. Dua hal inilah yang bisa meng-on off-kan gen kita. Ada sebuah buku yang barusan saya baca, judulnya On Off Gen, karangan seorang ilmuwan di Jepang, namanya Kazuo Murakami. Dia menceritakan bahwa ternyata gen kita itu bisa di on off kan. Jadi gen kita itu bisa di on off kan, dia bilang. Dan switching dia itu, atau mungkin tombol untuk mengatur on off itu, ya bahkan kanker aja bisa hilang kata dia, based on risetnya dia. Dan itu ternyata balik-baliknya ke kata-kata atau kalimat sabar atau syukur. Yang menarik ya, orang ini sepertinya ateis. Ya, Kazuo Murakami sepertinya, tapi dia mengakui bahwa ujung-ujungnya bahwa ini ada kekuatan yang maha agung, dia bilang, yang mengatur ini semua. Ya, bagi mungkin bapak-bapak sekalian atau ibu-ibu sekalian yang pernah melihat atau mungkin apa yang kita makan setiap hari itu ya, misalkan kalau kita lihat bagaimana atau di mana tempat perubahannya dari makanan yang kita makan tersebut kemudian berubah menjadi darah, ya kemudian berubah menjadi ASI, di mana tempatnya kita nggak tahu. Mungkin di kelenjar atau di mana ya, seperti itu. Tapi intinya adalah bahwa ada hal-hal yang luar biasa yang Allah ciptakan dalam tubuh kita ini yang semua berjalan, bergerak, ya berlangsung tanpa kita perintahkan atau tanpa kita kendalikan. Mata kita sekarang ya juga berkedip tanpa kita perintahkan. Jantung kita juga berdetak, berdenyut tanpa kita perintahkan. Paru-paru kita juga saat ini juga mengembang, mengepis tanpa kita perintahkan. Semua Allah yang atur. Artinya apa? Masalah-masalah dalam hidup kita, mungkin khususnya kesehatan, ya, bermula dari kalau kitanya atau manusia ini tidak mengikuti apa yang Allah perintahkan dan dicontohkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Itu aja sebenarnya masalahnya. Kalau kita kembali ke dua hal tadi, ya, maka sebenarnya masalah kesehatan kita harusnya tidak banyak, gitu kan. Terlepas memang yang namanya sakit itu memang ada takdirnya, tapi ada takdir yang kita bisa hindari dengan ikhtiar. Ada takdir yang kita bisa hindari dengan usahanya kita, ya. Jadi kalau kita lihat zaman sekarang, ya, di kalangan umat Islam dan manusia secara umum, ya kita lihat banyak sekali orang sakit-sakitan, ya. Sakit-sakitan, ya sebenarnya kalau boleh saya katakan balik-baliknya adalah karena, ya, karena apa? Karena jauh dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau kita kembali ke situ, maka insya Allah banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan penyakit, bahkan penyakit kolbu sekalipun itu bisa kita hindari. Itu sebab dalam Islam, Bapak-Ibu sekalian, konsep sehat itu mulainya bukan dari fisik. Konsep sehat itu mulainya dari bukan dari fisik, tapi dari hati dulu, dari kolbu dulu. Bahkan kalau mungkin sekarang kan, kalau tadi pagi sempat saya nulis juga, saya posting di feed itu tentang perempuan-perempuan yang subhanallah dengan kuasa Allah sekarang bisa hamil, ternyata simpel sekali buat hamil itu. Ya. Yang selama ini mereka begitu luar biasanya mencari program hamil sana sini, bahkan ada yang maaf pakai bayi tabung segala macam dengan biaya puluhan bahkan ratusan juta, padahal solusinya sederhana sekali. Solusinya sederhana sekali. Bahkan wanita-wanita sekarang yang mungkin kita lihat banyak sekali PCO ya, polikistik ovari syndrome itu atau endometrium itu, sebenarnya balik-baliknya kemana? Ternyata balik-baliknya adalah peningkatan kortisol atau hormon-hormon cemas yang muncul karena penyakitnya tadi, akhirnya menyebabkan gangguan metabolisme hormon di badannya. Hanya itu saja. Ya. Jadi kalau ditanya berarti obatnya PCO itu apa atau obatnya atau bagaimana cara kita mengatasi PCO itu, jawabannya dua ya. Yang pertama, datang ke kajian. Ada hubungannya? Ada. Karena masalah PCO itu ya, salah satu yang masalah perempuan yang sekarang ya, adalah masalahnya karena kecemasan, cemas mikir penyakitnya. Cemas mikir, kalau udah cemas maka jawabannya apa? Agama jadi solusinya. Itu sebabnya sering saya sampaikan bahwa dalam Islam itu, Bapak-bapak sekalian, kunci sehat itu asal muasalnya bukan dari fisik ya. Kunci sehat itu letaknya asalnya ada pada kolbunya dulu. Ya. Kolbu itu obatnya apa? Agama. Ya. Kolbu itu obatnya apa? Semua syariat yang Allah perintahkan kepada kita itu adalah makanannya kolbu. Sholatnya kita ini makanannya kolbu. Makanannya iman. Ya, sedekah kita, haji kita, puasa kita, zakat kita, umroh kita, semua itu makanannya iman kita. Jadi sekarang masalahnya apa? Masalahnya imannya enggak banyak dikasih makan. Ya. Kolbunya, hatinya tidak banyak dikasih nutrisi atau gizi. Ya. Akhirnya apa? Kolbunya tidak menjadi raja, kata Nabi. Nabi mengatakan, "Iza sholat sholat jasadukulu, wa iza fasadat fasad jasadukulu," kata Nabi, bahwa dalam tubuh kita itu, manusia itu ada segumpal daging. Dia itu rajanya. Raja dari raganya kita. Dan kolbu itu ada penyakitnya. Kolbu itu ada penyakit. Penyakitnya secara umum, ya secara umum ya, ada dua, kalau enggak syubhat, syahwat. Jadi kayak orang penyakit-penyakit, berbagai macam penyakit itu, kalau enggak syubhat ya syahwat. Itu dulu konsepnya. Jadi kalau kita memahami ini bebasnya, maka sebenarnya benerin dulu hatinya, baru bicara fisiknya. Sebab makan sehat sekalipun tidak akan bermakna, tidak akan bermanfaat kalau kolbunya enggak sehat. Ya, kalau kolbunya enggak sehat. Bagaimana cara menyiapkan kolbu? Kita lihat sebenarnya dari semua syariat Islam itu, dari mulai syahadat, kemudian sholat, haji, zakat, puasa, ya semua itu menyehatkan. Ya, menyehatkan, yang disehatkan siapa? Kolbunya sebenarnya. Tapi karena manusia, Bapak-Ibu sekalian, karena manusia itu dibekali Allah dengan satu lagi tools ya, tanda kutip, atau aplikasi yang masuk dalam tubuh manusia, yang kalau dia pakai tools itu dengan baik, dia bisa mulia. Tapi kalau tools itu tidak digunakan dengan baik, maka dia justru lebih rendah daripada hewan. Tools itu namanya nafsu. Kalau dia tidak mampu menundukkan nafsunya, maka dia lebih rendah dari hewan. Tapi kalau dia bisa menundukkan nafsunya, maka dia lebih mulia dari malaikat. Gitu ceritanya. Kita pengennya, kita pengen kolbu itu kan pengennya yang senang-senang, yang nyaman-nyaman, yang damai-damai, yang tenang-tenang aja. Kita semua kalau diberi pilihan pengen hidup atau pengen mati, secara nafsu manusia pengennya hidup terus. Tapi tidak bisa begitu. Allah sudah takdirkan yang namanya manusia itu pasti akan mati. Kullu nafsin zaiqatul maut, kata Allah. Pasti mati, kata Allah. Maka ketika ada sesuatu yang mengganggu ketidaknyamanan atau mengganggu kenyamanan kolbu, maka kembalikan semua kepada agama. Maunya hidup terus, tapi ketika mati, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maunya damai terus, tapi tiba-tiba pengen marah, Nabi mengatakan, la taghdab, jangan marah. Maunya kita hidup senang-senang terus, tapi enggak bisa. Pasti ada ujian. Allah sampaikan dalam Al-Quran, apakah kau merasa kau mengatakan kau beriman tapi tidak diuji? Kata Allah begitu. Dia hidupnya dengan itu, dengan ujian, ya dengan cobaan, dengan perasaan. Jadi kalau boleh saya katakan ya, ujian kita itu ujian kolbu. Maka sebabnya dalam Islam, kalau kita lihat, bahkan subhanallah, amal itu bisa diterima kalau dia ada kata kunci pertama, yaitu ibadah hati dulu. Syarat ibadah itu terima dua, yang pertama ikhlas. Ikhlas itu kan ibadah hati. Yang kedua dia mengikuti Nabi, contoh Nabi. Maka ujiannya kita justru malah di kolbu tadi, ya. Di hatinya tadi, ujian perasaan mungkin kalau kita bilang, gak enak, gak nyaman, tapi terima. Ya. Bahkan para sahabat zaman dulu itu, kalau ketika mereka tidak mendapatkan ujian, mereka kadang-kadang tuh mikir, kok gak dapat ujian ya? Karena itu bagian dari pendidikan kolbunya mereka. Ya. Nah nanti kita akan lihat bagaimana penyakit fisik zaman sekarang sebenarnya mulanya dari situ. Jadi miskin gizi kolbu, ya, miskin gizinya kolbu, atau kolbunya atau iman itu enggak banyak dapat nutrisi, kajian jarang, bangun malam jarang, ya, sholat sering terlambat, sholat rawatib kadang-kadang lewat, yang ngaji kadang-kadang lewat, gak dapat nutrisinya. Ya, karena tadi saya katakan tadi, semua syariat Islam itu menyehatkan. Ya, kalau kita bilang puncaknya apa? Puncaknya kan kalau rukun Islam kan adalah haji. Haji itu sehat gak? Sangat sehat. Maka di haji pun diatur sama Allah. Kalau kita lihat dalam surat Al-Baqarah, Allah bilang apa? Wala rafasa wala fusuk wala jidala fil haj, wala jidala fil haj, kata Allah. Waktu haji itu jangan rafats, jangan fusuk, kata Allah. Rafats atau fusuk itu kan bagian dari nafsunya manusia. Pengen ngomong jelek, pengen ngomong jorok, pengen ngomong kotor, ditahan waktu haji. Maka haji itu sebenarnya dia ibadah hati juga. Ya, ibadah hati maksudnya ibadah dalam rangka pemurnian kolbunya anak-anak Adam. Ibadah fisik mah udah jelas, capek. Ya, seperti itu. Ya. Maka kata kuncinya apa? Semua penyakit fisik itu Bapak Ibu sekalian, mulainya asalnya pasti ada pada masalah kolbunya dulu. Itu kata kuncinya. Obatnya apa? Benerin kolbunya. Kolbu dimulai dengan apa? Berbuat kebaikan. Gizinya kolbu itu kebaikan. Contoh mungkin biasanya sedekahnya 5.000, naikin jadi 100.000. Biasa sholat rawatibnya lewat, jangan pernah lewat lagi dalam satu hari. Ya, biasa katakanlah jarang puasa, maka baik biasain puasa. Karena manusia, kalau Anda sekarang diberi pilihan antara makan sama tidak makan, pengennya makan kan? Betul? Karena kita punya nafsu. Pertanyaannya, bagaimana cara menghentikan manusia makan? Kira-kira kita nih, secara umum manusia, bisa gak disuruh stop makan? Gak bisa, maunya makan terus, makanya gemuk-gemuk sekarang. Ya kan? Gemuk itu karena apa? Banyak makan, apalagi gak punya analisa yang lain kecuali makan. Nabi SAW sampaikan di akhir zaman, kata Nabi SAW, aku melihat di kalangan umatku banyak dari mereka yang gemuk. Ya, semoga tersinggung. Ya. Nanti ada caranya, saya ajarin caranya, karena waktu kita gak banyak, saya kasih tips-tipsnya aja. Ya, jadi gak usah ikut program diet. Ya, cara mengurangi gemuk gimana? Jangan banyak makan. Ya kan? Nanti lihat. Maka Al-Quran memberikan pedoman kepada kita bos sekalian. Pedomannya apa? Kalau mau makan, pikir-pikir dulu yang dimakan ini sehat atau enggak. Kalau enggak sehat, jangan makan. Kan gitu konsepnya. Sekarang kita udah tahu belum makanan sehat sama enggak sehat? Tahu? Ayo. Ini pertanyaan yang sulit. Sekarang saya tanya. Kira-kira nasi goreng itu sehat gak? Bukan enak, saya tanya sehat atau enggak? Jangan pakai puter-puter divert gitu kan, gak bisa. Sehat gak? Enggak? Yakin? Kenapa dimakan? Enak, enak itu nafsu. Sudah tahu gak enak, sudah tahu gak sehat, dimakan juga berarti nafsu. Kan gitu. Maka kalau nafsu dikerjakan terus menerus, maka dia tidak lagi bisa menjadi apa namanya, dia tidak bisa lagi dikontrol gitu kan. Nah, supaya manusia itu Bapak Ibu sekalian gak banyak makan, maka Allah suruh dia stop makan. Kan gitu. Disuruh stop makan sama Allah, namanya puasa Ramadan. Ya, dan puasa Ramadan itu luar biasa. Ya, kenapa luar biasa? Karena memang manusia itu secara umum manusia itu memiliki proses bunuh diri sel secara terprogram, namanya apoptosis. Ya. Waktunya 11 sampai 14 hari apoptosis itu. Enggak usah dilihat dari depan, enggak paham juga itu. Itu urusannya dokter. Dengar sini aja lah. Bahasa Anda kan bahasa mekanik, sini bahasanya medis. Enggak nyambung. Ya. Apoptosis itu adalah bunuh diri terprogramnya sel. Oke. Nah, ketika kita lihat ternyata secara sains, ternyata waktu apoptosis itu secara normal itu di 11 sampai 14 hari. Maka kalau kita ambil tengahnya ketemu 12. Ya, kita coba ambil gampangnya 12. Waktu saya ngitung-ngitung, coba ngitung-ngitung mentadaburi penelitian ini, ternyata 365 itu dibagi 12 ketemu 30 hari. Jadi bahasanya apa? Muslim tidak muslim dia setahun wajib dia 30 hari puasa. Karena badannya sama, mau muslim dia, mau kafir dia, badannya sama, manusia juga. Maka kita lihat bagaimana Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alallazina min qablikum kata Allah. Sebelum kalian sudah ada syariat puasa, sejak Nabi Adam sudah ada, cuma beda pola gitu kan. Seperti itu. Sayangnya puasa Ramadan enggak dimanfaatkan. Akhirnya apa? Buka sama sahurnya tidak jauh beda dengan 11 bulan yang lain. Yang dimakan apa? Gorengan sehat enggak? Sehat? Kok merasa berat gitu mengatakannya? Nanti saya jelaskan, ya. Supaya Bapak Ibu habis ini mulai mikir kalau makan. Ya. Serem loh. Baik. Biar saya langsung seremin sekalian aja. Perlu ditampar-tamparin dikit. Ini laki-laki bukan perempuan ya. Itu gambar laki-laki yang kebanyakan makan daging olahan sama tepung. Oke? Lama-lama, maaf kalau dalam bahasa medis namanya ginekomastia. Payudaranya membesar. Dia minus atau miskin testosteron. Susah jadi pemimpin orang kayak begini. Lebay. Gara-gara apa? Itu satu-satunya itu. Bukan satu, salah satunya. Akhirnya apa? Perutnya, pencerahannya bermasalah. Gak bisa lagi ngasih sinyal ke otak. Gitu. Yang dikenal sekarang sama namanya leaky gut. Ususnya bocor. Nanti coba di browsing aja leaky gut itu apa. Salah satu penyebab leaky gut paling dominan adalah gluten-gluten yang indeks glikemiknya tinggi. Sudah lihat? Nah, kita kan gak makan itu tiap hari. Betul? Tapi prinsipnya dia sama kayak ini nanti jadinya. Prinsipnya. Nanti lama-lama kayak begini juga. Kenapa lama-lama kayak begini? Sama, karena dia trans fat, lemak. Ceritanya begitu. Jadi waktu saya sempat ngobrol dengan seorang guru saya juga, sebenarnya kalau kita bicara tadi tentang si burger tadi itu, sama ini kurang lebih sama. Cuman masalahnya apa di beliau ini? Dari zaman dulu orang suku yang ini makan ini juga kan? Gak ada masalah. Tapi kenapa zaman sekarang jadi masalah? Karena orang zaman dulu habis makan ini, beliau pergi betani, beladang, nyangkul. Betul? Kita? Jadi bukan salah beliaunya. Paham ya? Akhirnya apa? Perutnya bermasalah. Kalau sudah perut bermasalah, maka hampir semua sistem bermasalah. Karena 80% imunitas kita dibuatnya di pencernaan. 80% lu sekalian. Ya, makanya sebenarnya ya kalau ada orang bilang I'm man with big bone gitu kan. Keliru total, tulang kita tuh enggak bakal bisa gede. Yang gede apanya? Lemaknya. Pertanyaannya, saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman sini. Kira-kira Anda tiap hari makan jeroan enggak? Oh, tentu tidak. Enggak sehat. Kan gitu kan? Tapi pertanyaannya, Anda tiap hari makan gula enggak? Gula dan segala bentuknya, terutama gula-gula yang jenisnya gula sederhana. Sebelum kita bahas apa gulanya, sekarang saya jelaskan dulu. Gula itu kalau enggak dipakai di badan, dia diubah, ditransform jadi glikogen namanya. Glikogen kalau enggak dipakai, diubah jadi lemak, terutama gula yang jenisnya gula sederhana. Ada beberapa jenis gula sederhana, yang pertama tepung. Yang pertama itu. Tepung itu sekalian merupakan jenis satu jenis gula sederhana. Yang kedua nasi putih. Yang ketiga gula pasirnya. Jadi gula kalau gak dipakai jadi apa? Ujung-ujungnya apa? Lemak. Yang keempat lemak itu sendiri. Ya terutama lemak-lemak trans atau trans fat. Jadi sekarang kalau kita membahas tentang maaf nasi goreng isinya apa? Lemak semua sebenarnya. Tandanya manusia berlemak apa? Tinggal pegang pinggangnya. Ya. Kalau banyak lipetan, kalau susah masang tali sepatu, ya, susah masang tali sepatu kan? Itu perjuangan, Pak, bagi sebagian orang. Mau nunduk kan susah. Ya. Gara-gara apa? Gara-gara gula kan? Gitu. Ya. Jadi kalau kita bicara, kan di sini mungkin saya lihat, mungkin nggak saya lihat. Kalau Anda ketemu dengan orang yang dia bilang dengkul saya sakit, sendi-sendi saya sakit, gak usah minum obat. Solusinya apa? Solusinya ini. Solusinya diagram ini. Turuni berat badan. Kalau berat badan sudah turun, maka yang pertama, stres oksidasi pada sel akan menurun. Yang pertama, kalau stres oksidasi pada sel menurun, apa yang terjadi? Selnya akan kembali riang ceria karena nggak banyak beban. Yang pertama, yang kedua apa? Body fat dia pasti akan turun. Yang ketiga apa? Dia akan melaksanakan lebih dominan lagi proses secara terprogram apoptosis tadi itu loh. Yang keempat apa? Dia punya insulin, growth hormone segala macam itu akan kembali di resetting sama tubuh. Yang kelima apa? Insulin sensitivitasnya akan meningkat. Artinya apa? Metabolisme gula dia akan naik. Yang kelima apa? Anabolik hormon dia akan meningkat atau hormon pembangunnya akan meningkat. Kemudian hormon-hormon sifatnya meradang-meradang itu dikurangi sama tubuh. Yang keenam ya, 7 8 seterusnya banyak sekali, itu salah satunya adalah proses autofagi. Makanya ya, Bapak Ibu sekalian, kan di sini Anda kerjanya kan di pesawat-pesawat tuh. Ya kan? Pesawat tuh kan ada apa, general overhaul lah segala macam gitu kan. Perawatan tahunan lah, bulanan, macam-macam lah, saya enggak paham. Manusia itu juga sama. Ya. Perawatan tahunannya namanya puasa Ramadan. Tapi ingat, jangan lagi bebani badan dengan yang tinggi gula. Karena dia justru malah kebalikan dari sini, karena itu masuk. Coba Anda bayangkan, waktu Ramadan itu katakan waktu seorang itu buka puasa, kalau dia makan, misalkan dia makan produk makanan yang tinggi gula, tinggi lemak, tinggi minyak, tubuhnya nggak bisa apa ya melaksanakan fungsi itu dengan baik. Maka sebenarnya, Mbak, saya kadang-kadang mencoba mengguyonkan lah gitu kan. Bahasanya sebenarnya kalau kita lihat breakfast, fast itu kan puasa. Sarapan itu kan breakfast, kan gitu. Nah, breakfast itu apa? Fast yang di break. Jadi setiap hari itu kita puasa sebenarnya. Kapan mulai puasanya? Waktu tidur. Supaya dia lebih lama ini dapat, ya, hormonnya diperbaiki, autofagi ditingkatkan, apoptosis ditingkatkan, maka lamain puasanya. Artinya apa? Nabi kita alaihi salatu wasallam mengajarkan, secara umum Nabi itu ba'da isya tidur. Ya, di luar ada yang shift mungkin. Ya, secara umum Rasulullah itu habis isya tidur. Kalau habis isya sekarang katakanlah jam 8, maka kalau jam 8 dia tidur sampai malam, malam harus bangun tuh. Sayang kalau enggak bangun karena ada growth hormone yang muncul di malam hari. Ya. Nanti dia pagi sampai jam 8 lagi kan, kalau jam 8 ke jam 8 sudah 12 jam. 12 jam kalau itu kita dapatkan atau kita kerjakan, tubuh sudah mulai bakar lemak. Tapi jangan kacauin lagi. Maka pagi-pagi itu Bapak sekalian, kalau kita lihat bahasa Nabi kita alaihi salatu wasallam, Nabi mengatakan bahwa berbuka itu menggunakan apa? Kurma. Tiap hari kan kita puasa. Maka waktu pagi adalah waktu yang paling tepat untuk makan apa? Makan buah. Gitu. Karena kalau kita lihat situ, semakin lama semakin diprolong puasanya semakin bagus. Terutama dengan orang-orang yang kelebihan berat badan. Tapi kalau katakanlah badannya sudah stabil, ya maintain saja katakanlah dengan protein sama karbo yang sehat. Kayak begitu ceritanya. Ya. Jadi semakin lama katakanlah, jadi mau bakar lemak tadi itu lama ini itu puasanya. Kalau tubuh tidak punya cadangan glikogen, tidak punya cadangan gula, maka tubuh akan menggunakan cadangan dari lemak. Ceritanya begitu. Ya, kalau lemak sudah dipakai sebagai cadangan, maka seluruh sistem kita pelan-pelan akan diperbaiki sama dia. Gitu. Apa yang terjadi tadi, yang tadi diagram tadi itu lah, seperti itu. Jadi makanya dalam Islam ada servis tahunan. Namanya puasa Ramadan. Ya. Kemudian ada servis 6 hari setahun, namanya puasa Syawal. Lanjut lagi ada namanya puasa servis rutin 2 kali sepekan. Namanya puasa Senin Kamis. Lanjut lagi ada puasa 13, 14, 15. Lalu lihat 13, 14, 15. Lalu ada hadis Nabi mengatakan berbekam pada tanggal 17 atau 19 atau 21 adalah cara Allah katakanlah adalah penyembuhan penyakit kata Nabi. Ada urutannya semua itu. Kayak gitu loh. Tapi yang wajibnya tadi 30 hari tadi. Tapi kalau yang sunah-sunah itu dikerjakan, bonusnya banyaknya luar biasa. Sangat banyak Ibu sekalian. Ya. Tapi untuk mengerjakan itu berat enggak? Berat. Karena berat Allah siapkan satu pintu khusus namanya Ar-Royan. Semakin berat suatu ibadah dikerjakan, semakin besar rewardnya. Bangun malam itu berat. Haji itu berat. Umroh berat, jihad berat. Tapi di situ ada pintu-pintu khusus yang Allah siapkan. Di surga nanti dengan amal-amalan berat kayak begitu. Ya. Makanya namanya puasa salah satu ya salah satu syariat yang sebenarnya sejak zaman nabi-nabi itu sudah ada. Ya, kalau kita belum katakanlah belum dapat hidayah untuk berpuasa, caranya gimana? Mulai biasakan untuk jarang atau sering-sering melaparkan diri salah satunya, terutama bagi orang-orang yang kelebihan kalori. Ya, seperti itu. Sudah makan siang belum? Alhamdulillah. Nanti kita lihat. Bapak Ibu sekalian, saya tanya, Anda mau sehat kan? Buat apa? Biar lebih taat kan gitu. Biar ibadah lebih baik. Jadi hidup sehat bagi seorang mukmin itu bukan sekedar gagah-gagahan, ganteng-gantengan, lifestyle, tapi dia bagian dari ketaatan dan rasa syukur dia kepada Allah. Gitu hidup sehat. Jadi kalau udah ngerti hidup sehat, sekalian, Anda atau kita makan minum madu, makan kunyit, makan kurma segalanya dan diniatkan sebagai bentuk menjaga tubuh kita karena Allah, maka dapat pahala. Itu bedanya kita dengan orang-orang kafir. Mereka punya healthy lifestyle, tapi Islam itu healthy lifestyle-nya berdasarkan pada keimanan. Karena Allah tidak menjadikan kita sering-sering sakit. Harusnya kita gak boleh sering-sering sakit. Kalau sering-sering sakit, kemungkinan ada masalah. Masalah di mana? Kolbu tadi sebenarnya. Contoh, orang yang kena kolesterol. Tanyalah sama orang yang kena kolesterol, kira-kira sering puasa gak? Kemungkinan besar enggak. Sering makan, iya. Yang sehat gak? Kemungkinan besar orang yang kena kolesterol jarang makan buah sama sayur. Betul? Penyakit gak itu? Penyakit. Kalau masuk ke kategori penyakit kolbu tadi, masuknya ke syahwat, nafsu. Gitu. Jadi lawan, ya, lawan nafsu tadi. Hidup sehat itu seperti orang bangun malam. Susah gak bangun malam? Susah, tapi sampai mati kalau gak dipaksa bangun malam, gak bakal bangun malam. Buat sholat maksudnya. Sama juga dengan hidup sehat. Kita tahu hidup sehat itu penting dan bagian dari ketaatan, tapi gak dipaksa-paksain. Sudah tahu gak sehat masih dimakan juga, ya sudah wassalam. Ya, maka niatkan untuk Allah. Ya, tapi kalau kita mau bicara tentang hidup sehat tadi, sekalian, kita harus tahu dulu yang bikin masalahnya apa. Yang bikin masalahnya apa? Masalahnya ada terlalu banyaknya gula yang masuk. Sedangkan kalau konsep makanan secara energi, makanan itu kan energi. Tapi kenapa banyak orang habis makan jadi ngantuk kayak begini? Apa masalahnya? Pengolahan makanannya masalah. Kan gitu kan? Nasi gak masalah sebenarnya. Ya. Tapi ketika nasi itu dihilangkan, selaput pembungkusnya atau kulit arinya, nasi cuma tinggal gula aja. Santan gak masalah, asal jangan dipanaskan. Kalau dia dipanaskan, rusak dia. Ya. Jadi kalau kita lihat makanan kayak begini, menurut Anda kira-kira sehat gak? Sehat gak? Gak sehat ya, sepakat ya. Mau dihindari gak? Berat, berat, berat, berat. Ya gak apa-apa. Butuh waktu kadang-kadang menerima hidayah itu. Saya sempat ada ibu-ibu, saya pernah posting juga itu ada ibu-ibu. Sudah setahun yang lalu saya bilang, ibu tuh gemuk, kakinya ya keluarga juga lah, kakinya bengkak gitu kan. Terus dia bilang, dok, apa saran dokter nih, gini. Dia bilang, dia sih masih makan obat, kakinya bengkak, saya pikirnya ginjalnya udah mulai kena gitu kan. Kakinya udah mulai bengkak, jantung juga mulai kena karena menggeh-menggeh, ngos-ngosan gitu kan. Saya bilang, bu, saya cuma saran satu dulu sama ibu, apa itu? Stop atau kurangi nasi ya dulu. Apakah dia langsung lakukan? Belum. Setahun kemudian baru dilakukan. Tapi ketika setahun kemudian dia lihat, ketemu lagi sama saya, subhanallah, dia katakan benar sih kata dokter, dia bilang. Ketika saya ngurangin nasi, itu efeknya luar biasa ke badan. Karena seluruh gula yang gak kepake, selain tadi kata, bicaranya lemak, dia juga menyebabkan peradangan di badan, di sel. Ya. Jadi kalau mau sehat, kita harus tahu dulu yang bikin masalah itu apa. Ya, bukan saya melarang makan karbohidrat, bukan. Ya, ini karbohidrat, pisang ini. Dan pisang itu, Bapak sekalian, subhanallah, salah satu tumbuhan atau buah ciptaan Allah yang sangat tinggi melatonin atau serotoninnya, hormon kebahagiaannya itu tinggi banget di pisang ini. Jadi kalau Anda lagi baper, lagi enggak jelas moodnya, makan pisang. Ya. Pisang itu di mana letak hormon atau mungkin letak bahan baku hormon tadi itu, letaknya pada daging yang paling banyak. Yang kedua pada kulitnya. Jadi kalau makan pisang itu kulit. Kalau bisa, kalau enggak bisa di blender aja. Potong ini kan, kerasnya ini, cuci sebentar, blender, kasih kurma. Jadi deh obat tidur. Sesimpel itu sebenarnya. Gitu. Jadi kalau ketemu teman lagi enggak lagi enggak enak hati, enggak enak perasaan, ajak dia makan rujak. Ada hubungannya? Ada. Karena makanan-makanan yang penuh dengan enzim itu bisa memberikan mood. Ada istilah itu good food is good mood. Jadi makanan kayak begini ada enzimnya nih. Ya, kurma juga sama, dia ada enzimnya. Ya, yang luar biasa apalagi kurma kayak begini, Bos sekalian. Ya. Sebenarnya kalau kita mulai membiasakan makan yang sehat, makan tanpa banyak olahan, tanpa banyak minyaknya, tanpa gula yang tinggi. Ya, ini kan gula juga, tapi gulanya gula kompleks. Ya, jadi nanti kalau makan pisang gemuk dong? Enggak dong, monyet enggak ada gemuknya. Ya kan? Monyet makan pisang kan? Iya. Kenapa? Kalian dimakan gulanya gula kompleks, bukan gula sederhana. Jadi Anda bayangkan sekarang kalau kita bahas nasi goreng. Pertama nasinya kan, ini bukan untuk mencela makanan, bukan. Tapi kita belajar. Pertama nasinya, nanti lama-lama dokter, kalau dokter ngomong begini terus nanti lama-lama Bapak nasi goreng gak laku dong. Ucapan ini benar gak? Kenapa gak benar? Karena ada hadisnya. Sebagaimana ajal mengejar seseorang, rezeki itu juga akan mengejar seseorang. Tenang aja, kalau Anda gak makan nasi goreng, abang-abang saya akan jualan rebusan, buah-buahan, sayur-sayuran, kan gitu. Dia tahu demand. Awalnya ngomong gorengan, sekarang kan banyak orang, bahkan ada kemarin lihat ada asosiasi penjual gorengan Indonesia mengirimkan nota protes ke Zero Akbar. Kayaknya sih. Ya. Sama juga ada asosiasi pedagang kelapa sawit. Kelapa sawit tuh, minyak kelapa sawit tuh sehat loh, asal jangan digoreng. Iya, serius. Kalau digoreng, panasin jadi lemak trans dia. Coba lihat, saya tanya, biar kita paham ya. Masalah kita tuh di mana? Masalah kita dari sarapan, makan siang, makan malam, keliru atau bermasalah semua. Orang tua kita zaman dulu, sekalian, apa yang mereka makan pagi-pagi? Ubi rebus, singkong rebus, pisang rebus, kan gitu kan? Rebus-rebus semua. Kalaupun mereka goreng, gorengnya pakai minyak kelapa. Bukan pakai minyak sawit. Betul? Habis itu mereka minum. Minumnya apa? Wedang jahe, teh pawar, kopi pahit. Gitu kan, akhirnya apa, subur kandungannya. Kalau enggak mereka minum jahe, kunyit segala macam. Kita nih Indonesia, kalau boleh saya katakan, kita nih ya, well, masya Allah, semoga ampuni kita, bangsa yang kurang bersyukur. Saya bilang kurang bersyukur. Modal dua ini aja harusnya negeri ini bisa bebas kanker, insya Allah, rempah sama rimpang. Serius, Anda baca penelitiannya, betapa dahsyatnya. Kayak misalkan kita lihat kayu manis itu kan salah satu efeknya adalah dia punya kemampuan hipoglikemik, menurunkan gula darah, yang sampai detik ini dunia pengobatan barat gak bisa ngurusin diabetes. Betul? Masa harus makan obat diabetes sampai mati? Pikir baik-baik, apa Tuhan kita, Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menciptakan obat diabetes? Harusnya ada. sampai detik ini darah tinggi, enggak terobati, masa harus makan obat seumur hidup? Dengan bahasa dengan menggunakan terkontrol, saya tidak menyalahkan siapa-siapa ya. Yang saya mau sentil itu, mari kita berpikir loh sekalian. Anda yang ngurusin pesawat, pesawat aja Anda under deal-nya. Manusia yang ditugaskan menjadi khalifah, menjadi Abdullah, masa enggak ada under deal-nya? Gitu kan? Under deal-nya itu di mana? Di situ di langit bijak, di situ bumi dijunjung, kata kita bahasa kita. Orang Arab sana, dia enggak bisa tumbuh rempah, enggak bisa tumbuh rimpang, tapi Allah tumbuhkan kurma menjadi superfood di sana. Indonesia dari zaman dulu negeri kita ini negeri yang sehat. Karena apa? Orang Indonesia minum jamu, minum rempah, minum rimpang. Tapi sekarang kita enggak kenal lagi dengan begitu-begituan. Akhirnya apa? Allah kasih penyakit. Umur 16 tahun kena diabetes, banyak sekarang. Betul loh. Jadi orang minum sedikit katakanlah baru saja minum kunyit 2-3 potong, nanti minum kunyit nanti rahimnya kering. Ada ceritanya orang Indonesia keracunan minum kunyit? Ada gak? Adakah ceritanya orang Indonesia keracunan minum jamu? Gak ada loh. Jadi kalau bahasa saya, fafiru ilallah, kembali ke Allah. Kembali ke Allah, kembali ke apa yang Allah ciptakan untuk negeri ini. Ya. Selesai urusan kita sebenarnya. Ibadahnya diperbaiki, sholat diperbaiki, malam bangun, puasa diikutin, sisanya ngikutin apa yang Allah ciptakan, yang bahasa itu produk ciptaan Allah. Selesai, banyak masalah selesai. Jangan banyak diolah. Ya, jangan banyak diolah. Supaya apa? Supaya kita dapat itunya, apa tuh namanya? Fitonutriennya, gizi yang benernya di situ. Ya. Contoh misalkan jeruk. Kalau Anda mau dapat jeruk, Anda mau dapatkan vitamin C, jangan minum jus jeruk dalam kemasan, makanlah jeruk. Gitu. Kalau Anda mau dapat katakanlah vitamin A gitu kan? Ya udah minum makan wortel gitu loh. Itu yang bahasa kita tuh living food, makanan hidup. Ya. Orang tua kita zaman dulu kita lihat sekarang ya, mereka apakah zaman dulu orang tua kita makan nasi terus-menerus? Sepertinya juga enggak. Kadang-kadang mereka makan ubi. Ubi kan juga karbohidrat. Kentang juga karbohidrat. Jagung juga karbohidrat. Masalah kita sekarang apa? Kebanyakan di gulanya, gula yang sederhana tadi. Sehingga apa? Kalau gula sederhana sudah terlalu banyak, yang terjadi ususnya bisa renggang. Ya, yang kita kenal dengan leaky gut itulah. Ususnya bocor. Apa obatnya leaky gut? Rempah. Kalau Anda yang baca tulisan saya tadi pagi di Instagram itu, Anda bayangkan usus kalian. Itu udah puluhan ibu-ibu saya baca dan komen sudah 3.000 komen yang mereka hamil modalkan rempah sama rimpang doang loh. Bahkan saya katakan dengan segala hormat gitu kan, bagi yang udah apa luar biasa program bayi tabung, katakanlah bayi tabung 60 juta. Kenapa enggak bayi tabung katakanlah uang 60 juta dulu sedekahin minta sama Allah agar dimudahkan kehamilannya? Karena persentase bayi tabung pun juga enggak banyak-banyak amat. Lebih jelas nyatanya janji Allah kan gitu. Kenapa enggak melakuin itu? Karena manusia lebih mengutamakan nafsunya. Jadi kalau perempuan tuh kalau mau hamil, bapak-bapak suami itu mau hamil, bukan habis nikah itu langsung mikir kapan kita punya anak, kapannya. Bukan, bakti sama orang tua, bakti sama mertua, berbuat baik sama suami, berbuat baik sama istri, berbuat baik sama tetangga, nanti Allah kasih hamil. Gitu loh. Jadi kita tuh sekarang, bukan boleh saya katakan jauh dari tuntunan-tuntunan itu gitu loh. Puasa, kalau kita lihat puasa, baca risetnya, semua jenis puasa itu menyehatkan rahim. Tinggal kasih bahan baku yang tepat. Bahan bakunya apa yang Allah kasih kepada kita? Salah satunya produknya lebah. Gitu. Produk lebah itu salah satu produk yang menyuburkan rahim. Yang pertama itu, yang kedua apa? Produk apa yang menyuburkan rahim atau menyuburkan atau memperkuat pencernaan kita? Ya tadi rempah sama rimpang tadi. Pagi-pagi coba diubah bos kalian, ya, gak usah lagi minum teh, gak usah lagi minum kopi, yang diminum apa? Jahe, geprek, kasih air panas, udah, kasih madu dikit, sudah memantaskan diri menjadi penghuni surga. Kenapa? Karena salah satu minuman penghuni surga kan jahe, biar nanti di surga gak kaget. Di sana sepertinya gak ada cendol gitu, kayaknya nggak ada deh. Ya, di surga kan pokoknya di surga tuh miniaturnya tuh ada di bumi gitu loh, tapi rasanya kan beda pastinya. Ya, seperti itu. Pagi-pagi diubah makanannya dengan cara apa? Gulanya dikurangi, ya pagi-pagi contohnya apa ya, makan buah misalkan gitu kan, sedikit makan sayur, atau kalau enggak yang lagi happening banget tuh makan tempe ya, tempenya dipotong-potong, tempe sehat ya, potong-potong-potong, lalu kasih sumber asam amino yang terbaik namanya madu. Jadi kayak dibikin bubur tempe, tapi tempenya dikunyah nanti. Enak banget Pak, Masya Allah itu. Enggak digoreng, maaf. Tempe itu sudah matang sebenarnya, kan kedelainya udah direbus. Ya gitu, diubah. Nanti kenyang sampai siang. Sampai siang kenyang, apalagi tempe itu kalau di jus sama kurma. Pagi-pagi nih saya ajarin bikin smoothies tempe. Tempe jangan digoreng. Ya Anda ambil kurma, ambil pisang di blender. Minum, kenyang sampai siang insya Allah. Coba aja. Nanti lama-lama berat badannya turun dengan sendirinya. Dan lama-lama nih, saya kasih tahu bapak-bapak nih. Ya mas, sekarang nih banyak laki-laki yang tidak perkasa lagi buat istrinya. Ya. Kemarin saya sempat ngisi di daerah Penggilingan, ada salah satu panitia itu yang beliau juga subhanallah mulai menerapkan apa-apa yang saya sampaikan, nyetop ini, nyetop ini, makan ini, segala macam. Dan dia katakan, dok, Masya Allah sekarang saya luar biasa, dia bilang. Luar biasa maksudnya dengan hubungan suami istri gitu kan. Seperti nagih terus setiap hari. Bagus, saya bilang. Sampai nanti harap-harap, siapa tahu nanti isinya bilang, Abi harus berbagi kebahagiaan ini kepada wanita yang lain. Wih, mimpi. Kalau berani. Gitu. Gitu ya. Jadi obat kuatnya laki-laki itu hidup sehat. Obat suburnya perempuan hidup sehat. Tapi syaratnya apa? Gulanya dikurangi. Tepungnya dikurangi, nasi kurangi, gula dikurangi, minyaknya dikurangi. Stop itu aja dulu sebenarnya. Seminggu ke depan jangan makan itu. Termasuk mulai siang ini. Siap? Siapa yang ingin hidup sehat? Saya motivator kan gitu kan. Bagus, sekarang siap hidup sehat enggak? Kapan mulainya? Siang ini ya. Siang ini? Allah saksinya. Nanti kita lihat di kantin-kantin sama di dapurnya. Ya, nasinya masih banyak enggak? Ya. Yang suka makan gorengan, saya kasih tipsnya. Ambil gorengan tuh, bakwan-bakwan itu kan. Potong-potong kecil gitu. Nanti siapin kuah kacangnya. Ini cara makan gorengan ini insya Allah caranya akan sangat sehat. Lalu si gorengan tadi itu kayaknya mukanya mupeng-mupeng gitu semua ya kalau gorengan. Ngeces-ngeces gitu. Gorengan diambil pakai garpu. Celupin ke kuah kacangnya. Waktu mau dimakan cium dulu. Gitu. Setelah Anda cium, taruh di meja. Lalu Anda minum air. Enggak. Kalau enggak sehat, jangan dimakan kan gitu. Konsensusnya kan begitu. Nanti kalau lama-lama dokter ngomong gini, abang gorengnya enggak ada yang beli. Tenang, dia akan jual genti. Dia akan genti jualannya. Buah, kan gitu kan? Kenapa mereka jualan? Karena Anda yang beli. Ya kan gitu. Kalau kita enggak beli, nanti kan mikir, ini kenapa nih gitu kan? Pada enggak makan bubur ayam. Bubur ayam sehat gak? Susah menjawabnya. Gula lagi kan. Kalau makan bubur ayam, saya ajarin caranya. Beli kuahnya. Kuahnya itu. Lalu Anda, kan biasa ada apa daun sop atau daun apalah gitu kan. Daun bawang gitu kan. Nah itu minta agak banyak. Penuhin di mangkoknya tadi. Terus tambah sambal. Udah makan itu namanya sup, itu jauh lebih sehat daripada Anda makan gulanya. Percaya deh kalau Anda makan kayak begitu gak bakal ngantuk di kantor, serius. Kenapa gula bikin ngantuk? Karena gula sederhana, karena gak ada enzimnya Pak Bu, gak ada enzim itu. Kalau tubuh gak ada enzim yang masuk ke badan, baru bahan baku enzim gak ada yang masuk ke badan kita, dia minta rehat. Tadi kan gambar yang tadi itu, gambar yang makanan ini itu kan. Kenapa habis makan ini pada ngantuk kan? Karena tubuh gak bisa ngolah. Beda ceritanya. Coba lihat kalau Anda makan rujak, gak ngantuk. Iya kan? Coba makan rujak. Siang ini katakanlah, Anda misalkan sebelum makan, banyakin makan buah dulu. Atau sayuran dulu. Gak usah banyak-banyak. Niscaya tidak akan ngantuk. Karena kita sudah terasup dengan living food, dengan buah tadi. Sebenarnya simpel kok kalau mau aja. Cuma banyak orang memang tadi karena udah lidahnya ya, lidah apalagi yang sudah biasa makan mie instan. Mie instan tuh kadang-kadang ya kalau kita udah hidup sehat gitu kan, tiba-tiba dia memanggil tuh, makanlah aku ya. Manggil ya, karena makanan itu kayak alkohol, terutama makanan-makanan yang berpenyedap dan pola seperti ini yang ya sebenarnya hal sederhana, tapi kalau kita mulai memperbaikinya, maka insya Allah akan banyak sekali hal yang kita dapatkan. Karena apa? 70-80% imunitas kita atau kekebalan tubuh kita itu ada di pencernaan. Dan pencernaan itu kata kuncinya ada 4. Kalau mau sehat pencernaan. Yang pertama probiotik, yang kedua prebiotik, yang ketiga rempah, yang keempat rimpang. Satu lagi asam amino. 4 ini Anda bisa konsumsi tiap hari, niscaya insya Allah badan akan sehat banget. Probiotik kita dapatkan dari mana? Salah satunya dari tempe. Prebiotik, makanannya probiotik. Jadi probiotik itu adalah biotik-biotik yang baik gitu lah. Bakteri baik lah gitu kan. Makanan fermentasi itu makanan yang baik. Ya. Supaya dia berkembang bakterinya, maka kasih dia makan. Makanannya bakteri tadi namanya sayur dan buah. Jadi pagi-pagi misalkan nih teman-teman, Anda makan tempe. Tempe ketemu sama kurma. Kurma prebiotik, tempe probiotik. Cukup. Gitu lah. Minumnya apa? Teh serai atau mungkin teh jahe, bikin jahe digeprek gitu doang, atau mungkin ketumbar, udah cukup, kenyang. Sehat, kenyang. Gitu lah. Enggak perlu banyak-banyak. Enggak ada gula. Gulanya gula justru malah gulanya gula kompleks. Seperti itu. Oke. Lalu nanti siangnya kita baru makan. Makannya lagi-lagi apa? Cobalah kurangi makan nasi putih dulu. Cobalah kurangi makan gula pasir dulu. Jadi kalau minum teh, gak usah pakai gula. Kalau minum kopi, jangan pakai gula. Kalau Anda bisa punya madu, gak apa-apa pakai madu. Atau kalau enggak, pakai gula aren juga lumayan lah. Kalau minum kopi, misalkan tetap pengen minum kopi, ya sudah. Kopinya pahit, makannya kurma. Kan sama-sama manis. Gitu, seperti itu. Kayak begitu, sederhana tapi bisa mengubah isi badan kita. Ya, sederhana Bapak sekalian. Ya, jadi probiotik, prebiotik, rempah sama rimpang. Satu lagi asam amino. Sumber asam amino yang paling baik ada pada apa? Ada pada madu. Sumber asam amino. Maka minum madu itu tiap hari. Dan semua turunan produk lebah, makan aja. Lebahnya apa namanya? Madunya, ya propolisnya, royal jellynya, bipolennya, sarangnya, makan aja semua. Ya, karena dia sumber asam amino. Dan gennya badan kita ini bahan bakunya asam amino. Ini ada asam amino di sini. Ini di sini ada asam amino. Ya. Jadi kebanyakan kita tiap hari miskin asam amino yang diasup, kebanyakan gula gitu loh. Jadi kalau kita sedikit mengubah dengan pola-pola yang sebenarnya apa namanya efeknya itu kan luar biasa. Tambah lagi dengan sedikit mengurangi makan. Ya, sedikit-sedikit aja, enggak usah banyak-banyak. Ya. Mulai puasa Senin Kamis, mulai berbekam. Efeknya itu luar biasa Bapak sekalian. Oke? Seperti itu. Jadi obat-obatannya kita itu bisa dikatakan letaknya itu di sini. Nah, saya kasih tahu sedikit rahasianya. Jadi banyak orang bilang herbal itu kerjanya lama. Ya, herbal itu kerjanya lama. Sebenarnya enggak juga. Ya. Tapi menariknya kalau kita bicara katakanlah misalkan kunyit lah. Kunyit itu salah satu rimpang yang sangat baik untuk migrain. Migrain. Ya. Tapi dalam kunyit dia isinya bukan cuman untuk migrain doang. Dia punya anti kanker, dia punya anti tumor, dia punya pembersih darah, dia punya anti peradangan, dia punya macam-macam dalam kunyit itu. Ya. Ketika seseorang merutinkan minum kunyit dalam jumlah tidak banyak, maka si kandungan-kandungan tadi patroli, Pak Bu. Membersihkan badan. Ya. Nanti kalau seandainya orang itu kena sakit, katakanlah yang jadi target organnya misalkan pembuluh darah misalkan. Pembuluh darahnya vasokontrisi atau mungkin menyempit kemudian terjadi pusing atau sakit kepala seperti itu, maka si kunyitnya karena bagian yang lain sudah bersih langsung kerja di situ. Sampai di situ pemahamannya. Ya. Catatannya apa? Kalau orang itu hidupnya bersih, hidup bersih maksudnya dia makannya clean. Tapi kalau seandainya dia masih suka makan yang gak sehat, kalau bahasa itu makan yang nyampah gitu kan, kemudian ketika sakit, pusing, sakit kepala yang seperti itu, dia makan kunyit atau minum jahe, kunyitnya patroli dulu, jadi butuh waktu. Nah, bahan anti nyeri pada kunyit itu ya, ini bedanya sama obat kimia. Jadi kalau kita bicara parasetamol, parasetamol itu kan obat anti nyeri, satu kapsulnya isinya 5 gram parasetamol. Kalau orang lagi pusing, sakit kepala atau nyeri, minum parasetamol cepet tuh hilangnya. Kenapa? Karena 500 miligram, tinggi sekali. Tinggi sekali maksudnya untuk kategori kita bandingkan dengan kunyit tadi. Dalam kunyit ada anti nyerinya. Katakanlah rumus senyawanya tuh misalkan saja A1, B1. Tapi jumlahnya kecil, 0,0 sekian. Sama pabrik dilihat, oh ternyata rumusnya itu A1, B1, sama mereka diekstrak, diisolasi, dibikin sintetik, digandakan dosisnya. Maka kalau kunyit tadi dimakan terus-menerus, dia masih relatif aman dalam jumlah yang tidak berlebihan. Tapi kalau parasetamol dimakan terus-menerus, pasti akan muncul masalah. Sebab apa? Pertama dia sintetik, yang kedua dosisnya tinggi. Seperti itu. Maka sebenarnya kalau boleh saya katakan, jangan sering-sering cheating. Cheating itu ya makan yang gak sehat itu. Sebab apa? Kalau cheating nanti berusaha tubuhnya akan nolak. Apalagi kalau kita sudah mulai program untuk hidup sehat, mulai clean eating, makannya bersih gitu kan. Sebenarnya tubuh kita sudah mulai menyesuaikan. Nanti kalau sudah makannya gak benar, dia langsung bereaksi. Ya, saya kapan hari itu pernah ke Makassar. Di Makassar ada kajian juga. Kemudian di sana sama panitia, ia diajakin makan kue-kue tradisional Makassar. Yang saya tahu itu gulanya tinggi banget. Iseng-iseng saya coba makan, bukan satu, cuma nyuil-nyuil pakai sendok teh. Cuil-cuil-cuil-cuil gitu beberapa jenis, gak banyak juga. Tapi habis itu langsung gak enak badan saya. Perut saya langsung gak enak, karena saya tahu badan saya. Apa yang saya tanya sama mereka, ada yang jual sup gak dekat sini, saya bilang. Ya, jadi penawarnya gula itu adalah rempah-rempahan. Akhirnya ketemulah ada restoran yang jual mie, nyebulnya itu mie kari gitu kan. Oh kari gak apa-apa nih, karena kari penuh dengan bumbu. Saya pesen karinya, mie kari tadi, tapi gak pakai mie. Yang saya makan kuahnya. Habis saya makan kuahnya itu ditambah sedikit dengan ayam kampung, alhamdulillah habis itu langsung enakan, keringetan selesai, pusingnya hilang, mualnya hilang. Gitu. Kalau kita udah membiasakan badan kita perut kita tuh udah clean seperti itu, teman sekalian. Jadi kurang lebih konsepnya kayak begitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi ya obat-obatan kita tuh ada di sini. Ya. Indonesia kaya dengan begini-beginian. Bahkan kalau Bapak Ibu sekalian mau bikin salah satu resep ultimate-nya dari rempah ini, ada 4 yang saya sarankan. Pertama Anda ambil jahe. Yang kedua kunyit. Yang ketiga lengkuas. Yang keempat serai. Jadi jahe, kunyit, lengkuas, serai direbus ya. Direbus, nanti setelah direbus enggak usah mendidih-didih banget sampai dia keluar aromanya saja. Setelah itu Anda ambil jeruk nipis ya, diperes, kasih di situ secukupnya. Setelah tadi kan disaring ya, setelah disaring kasih jeruk nipis, setelah itu di blender sama kurma. Ya, kurmanya dibuang bijinya. Ya. Biji kurma tuh bagus. Ya, kalau kita keringkan, dibikin kopi bagus. Ya, sebagian besar biji-biji yang Allah ciptakan tuh bagus semua. Biji anggur bagus, biji durian bagus, biji cempedak bagus, biji nangka bagus, biji rambutan bagus, biji kurma bagus, biji manggis bagus, biji semangka bagus. Ya. Kecuali kedondong. Belum ketemu saya kedondong itu. Tapi secara umum biji-biji yang saya sebutkan itu bagus. Masuk kalau lagi sekarang nih, lagi musim manggis. Ya, manggis itu di blender sama bijinya. Ya. Sangat baik karena biji manggis itu sangat tinggi serat. Ya, sangat tinggi serat. Pagi-pagi makan jus kayak begitu udah kenyang sampai siang. Ya, sudah kenyang insyaallah ya, seperti itu. Jadi tadi jahe, kunyit, lengkuas, serai, kasih jeruk nipis, di blender sama kurma. Apa yang terjadi? bahasa saya dengan beberapa teman-teman diskusi saya yang ya dokter juga itu, dia katakan kayak stem cell itu. Dia bisa meregenerasi sel kita. Bukan lagi memperbaiki gizi tapi memperbaiki gen. Ya. Tambah sedikit dengan madu kalau mau, ya kalau enggak apa-apa dengan kurma udah cukup manis. Minum itu. Dan tiap hari Bapak sekalian, saran saya teman-teman kan Anda datang dari rumah ke sini gitu kan, kerja gitu, bawa tumbler. Ya, tumblernya nanti bisa isinya itu. Ya, isinya tumbler itu kan tumbler yang bisa nahan panas itu, ya, atau botol apa? Ya tumbler lah ya. Masukin itu, nanti selama seharian Anda di sini minum aja itu. Atau kalau enggak Anda yang biasa apa berangkat awal misalkan subuh tuh jam 5:30, ya di rumahnya bikin impusan. Impusannya dari apa? Dari rempah-rempahan juga boleh. Kunyit boleh, rimpang apa jahe boleh, ganti-ganti aja tiap hari. Itu efeknya ke badan luar biasa, ya. Luar biasa. Ya, karena memang kalau boleh kita lihat kandungan dari semua rempah-rimpang itu tuh itulah yang kita butuhkan khususnya buat orang Indonesia. Ya, khususnya buat orang Indonesia. Ya. Dan kalau dari rempah-rempah lain yang mungkin yang tidak terlalu banyak kita dapatkan, ya nggak usah terlalu sering juga. Contoh mungkin kunir putih kan kita jarang dapetin. Antara kunir putih atau kunyit putih sama kunyit kuning, banyakkan kunyit kuning. Maka kunyit kuning aja yang kita lazimin. Ya. Antara anggur sama pisang, banyakkan pisang. Udah makan pisang aja, karena anggur susah. Maha adilnya Allah kayak begitu. Antara pepaya sama buah kiwi, banyakkan pepaya, makan pepaya aja. Gitu kan? Jadi pagi-pagi diubah tuh sarapannya, ya. Buah dipotong, kasih garam sedikit, kasih madu sedikit, dalam porsi yang enggak banyak cukup sampai siang insya Allah tenaganya. Tambah sedikit kalau Anda pengen makan minyak, maka minyaknya zaitun atau VCO. Siang nanti baru makan, ya. Kayak begini nih. Tapi jangan banyak nasi. Malam usahakan jangan banyak makan lagi.